إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأود في مقدمة هذه المحاضرة أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة الأفاضل القائمين على الدعوة في هذه المدينة المباركة على حسن دعوتهم واستقبالهم لنا في هذا المسجد الكريم. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. Setelah Fadilatul Syekh mengucapkan pujian dan syukur kehadirat Rabbul Izzati wal Jalala serta salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan di awal pembicaraan ini beliau ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada saudara-saudara, khususnya yang memiliki kontribusi di dalam kedatangan Syekh ke kota ini, khususnya kepada panitia yang telah mengundang, yang telah menyambut kedatangan Fadilatul Syekh. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan ini semua menjadi amal saleh bagi kawan-kawan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأنا أرى في هذا المسجد أعدادا غفيرة، يدل ذلك على نشاط الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المدينة. ولهذا فإني أسأل الله أن يبارك على إخواننا في هذه المدينة في دعوتهم إلى الله عز وجل، وأن يأخذ بأيديهم وأن يعينهم وأن يوفقهم. Saya juga melihat begitu banyak para hadirin yang hadir di masjid ini sebagai gambaran tentang kegiatan dakwah yang begitu marak di kota ini. Maka kata Fadilatul Syekh, beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada apa yang sudah dilakukan di dalam dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini selalu bisa dijalankan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan. Sayakunu mawdu'una fi hadha al-liqa' al-mubarak insyaallah hawla mas'alatin muhimmatin tufidu wa tahummu jami'a al-muslimin bal wa jami'a an-nas ala wa hiya mas'alat ar-rizq. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan memberikan pemaparan materi tentang sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia, yaitu tema tentang masalah rezeki. Wa sa'uqassim mawdu' al-muhadhara ila 'iddat aqsam hatta yatayassar lakum isti'ab al-masail al-madhkura fi hadhihi al-muhadhara. Saya akan membagi pemaparan materi ini kepada beberapa bagian yang insya Allah akan memberikan kemudahan kepada para hadirin untuk memahami poin demi poin dari permasalahan yang akan kita sampaikan. Al-mas'alatul ula anna Allah qad fatara al-insan ala hubbil mal. Masalah pertama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan dari fitrahnya manusia di mana manusia memiliki kecintaan, kecenderungan kepada harta. Nahnu idza ta'ammalna fi hayatin nas najid anna al-insan yabda'u min tufulatihi fi ad-dirasa fi al-madrasa thumma fi al-jami'a wa hadha hatta yatayassar lahu al-husul ala wadhifa والتي تعينه على جلب المال. وهكذا الزوج عندما يتزوج ينشط في العمل حتى يحصل على مال يستطيع من خلاله أن ينفق به على زوجه. فكل الناس يسعون جاهدين إلى تحصيل المال حتى يستطيعوا النفقة على أنفسهم وعلى من يعولونهم. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan manusia sejak dari masa kanak-kanak, ketika seseorang belajar mulai dari sekolah dasar hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dia lakukan demi mendapatkan pekerjaan yang akan mendatangkan dan menghasilkan penghasilan yang akan mencukupi kebutuhannya. Jika kita juga melihat kehidupan pasangan suami istri, maka seorang suami akan berjibaku untuk mencari nafkah, bekerja, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Maka di sini terlihat oleh kita di mana seluruh manusia selalu berupaya, berusaha untuk mencari rezeki, memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang dicintai yang ada di sekitarnya. Wa idza ta'ammalna kadzalik fi al-mashakil allati يكثر الناس من الحديث عليها في حياتهم اليومية سنجد أن مسألة المال من أكثر المسائل التي يتكلم عليها الناس. فدائما إذا جلست مع بعض الناس هذا يشتكي عن قلة دخله وهذا يشتكي عن قلة ماله وهذا يشتكي عن أن أسرته كبيرة ولا يستطيع الإنفاق عليها. إذن فمسألة المال تمثل مشكلة كبيرة عند كثير من الناس. Jika kita perhatikan juga problematika kehidupan yang ada di sekitar kita, ketika manusia atau orang-orang berkumpul membicarakan permasalahan yang mereka temui di dalam kehidupan mereka, mayoritasnya membicarakan tentang masalah harta. Ada yang mengeluh di mana pemasukannya tidak mencukupi, ada yang mengeluh di mana uangnya tidak cukup, ada yang mengeluh bahwasanya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal-hal yang seperti ini yang menggambarkan ini adalah permasalahan yang ada di seputar kehidupan kita manusia. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وتكلم عن هذه المسألة وهي أن الإنسان مفطور على حب المال. فقال تعالى وهو يصف الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. الخير في هذه الآية معناه المال. إذن فالإنسان مفطور على حب المال كما ذكر الله عز وجل. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bahwasanya manusia ini telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuai dengan fitrahnya, di mana mereka dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, di mana manusia cenderung untuk sangat mencintai al-khair. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna al-khair di sini adalah al-mal, yaitu harta. Wa qala Allah azza wa jall wasifan an-nas wa tuhibbun al-mala hubban jamma. Hadha kadhalik min al-adilla ala anna an-nasa mafturun ala hubbi al-mal. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tuhibbunal mala hubban jamma, yaitu kata Allah kalian mencintai harta dengan kecintaan yang bersangatan. Ini kembali menunjukkan bahwasanya fitrahnya manusia cenderung mencintai harta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu al-imam al-bukhari law anna ibn adama أعطي واديا ملئا من ذهب, يعني أعطي وادي كله مليء بالذهب, أحب أن يكون إليه ثانية, لا يشبع من وادي واحد, يريد إلى الوادي وادي آخر, ولو كان له ثانية أحب أن يكون له ثالثة, يريد وادي ثالث. قال ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب, عندما يدفن خلاص ليس في يده أي شيء من المال, هذا الذي يسد حاجة ابن آدم. أما إذا كان في هذه الحياة فإنه يريد وادي واثنين وثلاثة وعشرة من الأموال ولا يشبع أبدا من الزيادة في المال. نبي صلى الله عليه وسلم di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga menyebutkan di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika diberikan kepada seorang manusia, anak Adam, sebuah lembah yang penuh dengan emas, harta, maka niscaya dia masih menginginkan lembah yang kedua. Dan jika dia telah memiliki dua lembah yang penuh dengan harta, pasti dia menginginkan yang ketiga. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin seorang manusia tersebut puas kecuali jika diberikan kepadanya, tidak akan kenyangnya manusia tersebut kecuali jika disuapkan kepadanya tanah. Maka ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki kecenderungan tidak pernah puas terhadap harta tersebut. المسألة الثانية التي سنتحدث عليها في هذه المحاضرة هي أن الله عز وجل قد ضمن الرزق للإنسان. الله عز وجل هو الذي ضمن رزق الإنسان، بمعنى أن الرزق بيد الله عز وجل، هو الذي يرزق الناس. Poin yang kedua yang akan menjadi poin pembicaraan kita adalah di mana Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah memberikan jaminan untuk memberikan rezeki kepada kita manusia. Artinya, rezeki adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan itu semua ada di tangan Allah. Fallahu azza wa jal wasafa nafsahu بالرزاق فقال تعالى إن الله هو الرزاق ومعنى ذلك أن الرزق بيد الله عز وجل dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat untuk dirinya di mana dia Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengaruniakan rezeki tersebut. Wa qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Fa Allahu 'azza wa jal huwa alladhi khalaqana thumma ba'da al-khalq lam yatrukna hakadha bila rizq bal huwa alladhi takaffala bi rizqin nas. Allahu alladhi khalaqana thumma razaqana. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan kalian, kemudian Allah jualah yang akan memberi rezeki kepada kalian. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, Allah tidak akan abaikan begitu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuk kita yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة يعني ما من شيء يدب على هذه الأرض سواء كان إنسان أو كان حيوان إلا والله عز وجل قد تكفل برزقه. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Tidak ada satupun yang ada di atas muka bumi kecuali Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Kata-kata dabbah di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna manusia ataupun hewan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa qala ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. إذن جميع الأولاد والذرية هي من رزق الله عز وجل، الزوجة من رزق الله عز وجل، ورزقكم من الطيبات أي شيء طيب في هذه الدنيا سواء كان من المأكل أو من المشرب أو من الملبس وما سوى ذلك كل ذلك من رزق الله عز وجل. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan dari kalian pasangan hidup kalian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dari pasangan hidup itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak keturunan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kalian dari sesuatu yang baik. Maka apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepadanya. طيب قبل أن أنتقل إلى المسألة الثالثة سأسألكم عما سبق فمن يذكر لي المسألة الأولى التي ذكرناها. Fadilatul Syekh mengatakan sebelum kita melangkah kepada poin yang berikutnya, Syekh memberikan pertanyaan siapa yang bisa menyebutkan masalah pertama yang tadi kita sebutkan. تفضل. لا هذا من الأساتذة ولا من. لا. تفضل يا. ذكر الشيخ الأولى أن الله قد فطر الإنسان لحب المال. نعم أحسنت. ومن يذكر أدلة من القرآن على ذلك. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari poin yang pertama tadi. تفضل يا أخينا. ما سمعت أعد. إيش قال؟ ذكر السورة والآية. ما هي الآية؟ سورة العادية. نعم. آية ثمانية. ما هي؟ خليه يقرأ. سبutkan آياتnya pak. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. ومن يذكر دليلا آخر من القرآن؟ Siapa yang lain bisa menyebutkan dalil yang lain dari Al-Quran? تفضل يا أخي. أحسنت بارك الله فيك ومن يذكر لنا دليلا من السنة ولو بالمعنى لا بأس أن يذكره siapa بالمعنى. Yang bisa menyebutkan dalil dari hadis walaupun dengan makna. تفضل يا أخي. قال لو رزق ابن آدم واديا مليئا بالذهب وبالمال لا لا يتحب أن يكون له ثانية وثالثة. أحسنت بارك الله فيك يا أخي. من يذكر لنا المسألة الثانية التي ذكرناها. Siapa yang bisa menyebutkan poin yang kedua. لا يعني أريد آخر. من يذكر لنا dari santri mungkin. تفضل يا اخي. ما سمع. قال ان الله قد ضمن الرزق لنا. نعم احسنت بارك الله فيك. طيب من يذكر لي ايه تدل على ان الله عز وجل هو الذي يرزق الناس. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah lah yang menjamin rezeki untuk manusia. Tafadhal ya. أحسنت بارك الله فيك. طيب من يذكر آية أخرى. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang lain. والله في آية سهلة جدا إن الله هو الرزاق هذا سهل جدا. طيب ننتقل إلى المسألة الثالثة في هذه المحاضرة. المسألة الثالثة أن الله عز وجل أمر الإنسان بأن يسعى في طلب الرزق. Kita mengalih beralih kepada poin yang ketiga dalam masalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita manusia untuk senantiasa berusaha mengais rezeki. Allah Azza wa Jalla تكفل للإنسان بالرزق ولكنه في نفس الوقت أمره بأن يتخذ أسباب ذلك وأن يسعى في طلب الرزق حتى يرزقه الله عز وجل رزقا حسنا. إذن لا ينفع أن يجلس الإنسان في مكانه ولا يسعى في طلب الرزق ولا يتخذ الأسباب في ذلك ثم ينتظر الرزق. الله سبحانه وتعالى kendatipun telah menjamin rezeki umat manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjalankan sebab yang akan mendatangkan rezeki tersebut. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Maka bukanlah sikap yang bijak ketika seseorang duduk bermalas-malasan tidak berusaha untuk mencari rezekinya. ومن أدلة ذلك من القرآن أن الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا بمعنى مذللة ومسهلة للناس قال فامشوا في مناكبها يعني لا تجلس في بيتك تنتظر الرزق لا عليك أن تمشي في طرق في الطرق وتمشي في الأماكن التي يلتمس فيها الرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه معنى هذا أن الإنسان لا يجلس في مكانه وينتظر أن يأتي إليه الرزق بل هو الذي ينبغي أن يتحرك ويذهب في طلب الرزق. دليل yang menunjukkan tentang poin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, dialah Allah yang telah menciptakan bagimu bumi dhalula. Zalula artinya adalah mudah untuk digapai oleh manusia. Famshu fi manaqibiha, maka bertebaranlah, berjalanlah di jalan-jalan yang akan mendapatkan rezeki dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu mir rizqihi, makanlah dari rezeki tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang manusia untuk berusaha, bekerja, mencari rezekinya. إذا تقرر لنا ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي أن الله عز وجل وضع شروطا للرزق الذي يطلبه الإنسان. Setelah tiga poin ini bisa kita fahami, kita melangkah kepada poin yang keempat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syarat-syarat di dalam mencari atau mengais rezeki ini. Qulna anna Allah azza wa jal amara al-insan bis-sa'yi fi talab ar-rizq. Lakin hal ma'na hadha anna al-insan yatlub ay rizq, yani ya'khudh ay mal yajidhu wa bi ay tariqa wa yaqul anna hadha rizq? La. هذا خطأ بل هناك شروط وضوابط ينبغي أن يتبعها الإنسان في طلب الرزق. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berusaha mencari rezeki, bukan berarti seseorang ketika mencari rezeki tersebut mengambil apapun yang ada di hadapannya, menempuh dengan cara apapun untuk mendapatkan rezeki ini. Akan tetapi di sana ada kaidah-kaidah, ada ketentuan dan syarat yang mesti diperhatikan oleh seseorang ketika dia mencari rezeki ini. أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرزق هو أن يكون حلالا طيبا. هذا أهم شرط ينبغي للمسلم أن يهتم بتحقيقه في الرزق الذي يحصله. Syarat yang paling utama dan terpenting di dalam mencari rezeki ini adalah syarat halalan thayyiba, yaitu halal lagi baik. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibat. Idzan ishtarata Allahu 'azza wa jalla في الرزق الذي يجوز أخذه أو أكله أن يكون من الطيبات وليس من المحرمات أو من الخبائث. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah dari yang baik. Artinya, jangan seseorang mencari rezeki dari sesuatu yang diharamkan. Wa dhakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ash'atha aghbar yutilu as-safar. Al-insan andama yusafir fi as-sahara sha'ruhu la yakunu jamilan ash'ath واغبر يعني التراب يملا وجهه وملابسه اغبر وهذا الرجل يرفع يده الى السماء يدعو ربه ولكن هناك مشكله في هذا الانسان ما هي ان ماكله من حرام ومشربه من حرام وغذي من حرام كل شيء يكسبه رزق حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له يعني هذا الإنسان لا يمكن أن يستجيب له الله عز وجل حتى وإن كان حاله بهذا الشكل ومع ذلك الله لا يستجيب له لماذا؟ لأن رزقه من حرام والحديث رواه الإمام مسلم dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang mana dia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ash'atha wa aghbar. Dia lusuh dan dia kumal. Layaknya seorang yang menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambut dan pakaiannya berdebu. Dalam kondisi ini, yamuddu yadahu ila sama. Dia pun menengadahkan tangannya ke langit, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada permasalahan di mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi makanannya berasal dari sesuatu yang haram, minumannya berasal dari sesuatu yang haram, dan dia makan tumbuh dari sesuatu yang haram, dari rezeki dan apa yang dia makan, dari apa yang dia cari, maka itu adalah berasal dari sesuatu yang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahnu ya ikhwa fi al-bilad al-islamiyyah lana sanawat kathira nad'u Allah azza wa jal an yuharrira al-masjid al-aqsa wa nad'u Allah azza wa jal an yuharrira bilad al-muslimin وندعو الله عز وجل بأشياء كثيرة جدا ومع ذلك دعاؤنا لا يستجاب له من أسباب عدم الاستجابة للدعاء حتى ولو كثر الدعاء من الناس هو التلبس بالمحرمات لأن المحرمات فينا كثيرة وكثير من الناس المسلمين يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما وينام على الحرام ويصحى على الحرام مهما دعا فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاءه ولهذا إذا أردنا أن يستجيب الله لدعائنا وأن يفرج عن بلداننا وأن يعز الإسلام علينا أن نبتعد عن كل ما هو حرام في ملابسنا وفي أكلنا وفي شربنا وبعد ذلك الله عز وجل سيرزقنا وسينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا lihat lakum muslimin kita di seluruh penjuru dunia di negara-negara kaum muslimin senantiasa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan Masjidil Aqsa. Kita ingin kemenangan di negara-negara kaum muslimin yang tertindas. Dan banyak lagi doa-doa permintaan yang kita munajatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi kenapa doa kita tak jua dikabulkan oleh Allah? Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum telah terkontaminasi dengan rezeki yang tidak halal, dengan makanan yang haram, minuman yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita? Jika kita berkehendak dan berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kejayaan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, maka hendaklah kita memperhatikan dan selektif untuk memilih makanan kita, makanan yang halal dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Ajmilu fi at-talab ma'nahu utlubu ar-rizq al-jamil. Wa ar-rizq al-jamil ya'ni ar-rizq al-halal. Ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Qala fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. يعني ما من إنسان سيموت إلا وسيأتيه كل الرزق الذي كتبه الله له لن ينقص منه شيئا ولهذا عليك أنت أن تأخذ بالأسباب وأن تطلب الرزق الحلال ثم تترك أمر الرزق على الله عز وجل قال فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها يعني قد يتأخر الرزق قليلا ولكنه سيصل إليك ما دام أن الله عز وجل قد كتبه لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن أو قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ثم فسر معنى أجملوا في الطلب قال خذوا ما حل ودعوا ما حرم أجملوا في الطلب يعني خذوا الرزق الحلال واتركوا الرزق الحرام والحديث رواه الإمام ابن ماجة وصححه العلامة الألباني نبي صلى الله عليه وسلم bersabda kata beliau ya ayuhan nas wahai sekalian manusia ittaqullah bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah dalam usaha kita Nabi صلى الله عليه وسلم menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini beliau mengatakan ambillah yang Allah halalkan dan tinggalkanlah yang Allah haramkan. Karena sesungguhnya seorang manusia, seorang insan, dia tidak akan mati sebelum rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya cukup diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu kemudian Nabi juga mengatakan, walaupun kadangkala rezeki itu terlambat datangnya kepada kita. Hal ini menunjukkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya seorang tidak akan meninggal dunia kecuali setelah Allah cukupkan apa rezeki yang Allah telah tuliskan di dalam hidupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. طيب نراجع معكم ما تقدم من يذكر لي المساله الثالثه التي ذكرناها في هذه المحاضره. Baik, kita ulangi kembali poin sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan poin yang ketiga dari muhadarah ini? Tafadhal ya akhi. Anna Allah amarana an nas'a fi kasbi rizq. Ahsant. Hal tadhkur dalilan ala dhalik? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Ja'ala. Lak. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أحسنت يا أخي بارك الله فيك طيب من يذكر المسألة الرابعة siapa yang menyebutkan poin yang keempat silakan تفضل مرة ثانية ودعا أحسنت وضع الله شروطا لطلب الرزق وما هي هذه الشروط ما هو أهم هذه الشروط أهم هذه الشروط أحسنت بارك الله فيك ما اسمك عدلي هداية بارك الله فيك ووفقك لكل خير هذا أول إجابة باللغة العربية وهو صغير الباقي كله بهاسة أندونيسي ما هي هذا عندكم هنا في ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخي طيب من يذكر دليلا على اشتراط أن يكون الرزق حلالا طيبا siapa yang menyebutkan dalil tentang syarat bahwasanya makanan itu mesti rezeki itu mesti halal lagi baik تفضل يا أستاذ. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب من يذكر دليلا آخر؟ Siapa yang bisa menyebutkan dalil yang lain? Min as-sunnah an-nabawiyyah walau bil ma'na. Dari sunnah, dari hadis walaupun dengan makna. Innar rajula تفضل. قال الرجل يعني طال في السفر ثم يدعو الله لكن لم يجيب دعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة هي أن مأكله حرام. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. هذا هو معنى الحديث. طيب ننتقل إلى المسألة الخامسة، سنتحدث فيها على أسباب الرزق الحلال، يعني ما هي الوسائل التي يتخذها الإنسان حتى يرزقه الله عز وجل رزقا طيبا. Melangkah kita kepada masalah berikutnya, yaitu sebab-sebab untuk menjadikan rezeki kita halal atau jalan menuju rezeki yang halal. Awal asbab ar-rizq al-halal huwa al-istighfar wa at-tawbah. الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب، هذه من أهم أسباب الرزق للإنسان. Syarat yang pertama dari sebab-sebab mendapatkan rezeki yang halal adalah beristighfar dan taubat dari segala kesalahan dan dosa yang mungkin pernah kita lakukan. ومن أدلة ذلك قصة نوح عليه السلام لما كان يدعو قومه فكان يقول لهم كما في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب إذا استغفرتم إيش يحصل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه الطيبات وكل هذه النعم ما هو سببها؟ هو الاستغفار فقط لا غير. Adapun dalil yang menunjukkan tentang jalan rezeki yang halal adalah istighfar adalah kisah yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan, beristighfarlah kalian, kata Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lalu setelah istighfar, apa yang dia dapat peroleh? Apa yang akan dia dapatkan di balik istighfar ini? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan curahkan hujan dari langit. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki berupa karunia anak, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan sungai-sungai dan kebun-kebun. Maka ini menunjukkan bahwasanya karunia yang Allah berikan ini dari mana datangnya? Berawal dari istighfar. والاستغفار ليس معناه أن تردد فقط استغفر الله استغفر الله، بل عليك أن تبتعد حقيقة من الذنوب ومن المعاصي ثم تطلب المغفرة من الله عز وجل. يعني لا يستقيم أن تكون متلبسا بجميع أنواع المحرمات ثم تستغفر بلسانك فقط، هذا ليس استغفارا. الاستغفار يكون بالعمل، أن تبتعد حقيقة عن المعاصي وعن الذنوب. استغفار yang kita katakan bukan hanya seseorang mengucapkan di lidahnya astaghfirullah astaghfirullah, akan tetapi istighfar yang dimaksudkan juga adalah dengan berusahanya seseorang menjauhi dosa-dosa yang dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja tidak akan bermanfaat ketika seseorang bergelimang dengan dosa, dan dia tidak menjauhi dosa-dosa dan kesalahan tersebut, sementara mulutnya basah dengan istighfar, maka ini juga tidak akan memberikan manfaat. Maksud daripada istighfar ini adalah istighfar yaitu disertai dengan amal, dengan perbuatan kita. Kita implementasikan dalam hidup kita, menjauhi segala perbuatan dosa yang kita beristighfar kepada Allah darinya. السبب الثاني من أسباب الرزق هو تقوى الله عز وجل وتقوى الله أن تبتعد عن المعاصي وتأتي بالطاعات. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الذي يتق الله عز وجل الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، يعني لا يتوقع أن يأتيه الرزق من المكان الفلاني ثم إذ بالله عز وجل يقدر له رزقا من ذلك المكان. Sebab yang kedua untuk mendapatkan rezeki yang halal adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahannya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan karunia rezeki kepadanya dari pintu yang tidak dia duga-duga. Mungkin dia tidak terbayangkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengantarkan rezeki tersebut di luar dari anggapan dan perkiraannya. Wa min asbabir rizq kadzalik syukrullah azza wa jalla ala ni'amih. Qala ta'ala wa la in syakartum la azidannakum. معنى ذلك أنك كلما شكرت الله عز وجل أكثر وكلما حمدت الله عز وجل أكثر كلما زادك الله عز وجل رزقا ومالا. Poin yang ketiga dari sebab rezeki yang halal adalah bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kata Allah, jika seseorang bersyukur, maka niscaya Allah akan tambahkan rezeki untuknya. Semakin seseorang bersyukur, maka Allah berjanji Allah akan menambahkan rezeki itu kepadanya. Wa min asbabir rizqi al-halal at-tayyib at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. يعني الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ولكن في نفس الوقت يعتقد اعتقادا جازما أن الرزق بيد الله كما تقدم معنا. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني إذا أنتم تتوكلون على الله حق التوكل سيرزقكم كرزقه للطير التي تغدو خماصا، يعني تخرج في الصباح من بيوتها وهي جائعة جدا، وتروح بطانا يعني وترجع إلى بيتها في آخر النهار وهي ممتلئة وبطنها شبعان. وهكذا الإنسان إذا توكل على الله حق توكله سيرزق الله عز وجل من عنده. Poin yang keempat yaitu bertawakal kepada Allah, di mana seorang manusia mengambil jalan dan sebab dari mencari rezeki, namun di luar kemampuannya, di atas itu semua dia bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, jika seandainya salah seorang dari kita bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, di mana burung tersebut tagdu khimasan, dia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitanan, dan pada sore harinya dia kembali ke sarangnya, dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Wa qala Allah azza wa jalla 'an at-tawakkul wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yani huwa alladhi yakfihi min kulli shay' wa min dhalik annahu yakfihi ar-rizq. Dalil yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang tawakal, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Artinya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa min asbabir rizq al-halal al-hajj wal umrah wal mutaba'atu bainahuma. Poin selanjutnya tentang sebab yang akan mendatangkan rezeki adalah ibadah haji dan umrah, atau mengikutkan antara umrah dengan haji tersebut. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وصححه العلامة الألباني: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإنهما ينفيان الفقر. هذا هو الشاهد، أن الإنسان إذا تابع بين الحج والعمرة فهذا من أسباب أن ينتفي الفقر عن الإنسان وأن يرزقه الله رزقا حسنا. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukanlah ibadah haji dan umrah. Melakukan ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya, yaitu ibadah haji dan umrah ini, dapat menghilangkan kefakiran dan dapat menghapus dosa. Dan disinilah poin titik permasalahannya, di mana Nabi mengatakan di mana ibadah haji dan umrah ini akan menghilangkan kefakiran, yaitu akan mendatangkan karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi rizqi halal silatul rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. رواه الإمام البخاري. إذن من أراد أن يبارك الله له في الرزق وأن يبسطه له فعليه أن يصل أرحامه. Poin berikutnya yang keenam adalah silaturahim. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa min asbabi ar-rizqi aydhan al-infaq fi sabilillah. Yani kullama anfaqta min malik fi sabilillah lil-fuqara wal-masakin wa ghayrihim, fa inna Allah 'azza wa jall yubarik laka fi amwalik. Poin selanjutnya, sebab berikutnya adalah berinfak di jalan Allah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, maka dengan infak tersebut Allah akan memberikan keberkahan dari rezeki kita. ولهذا يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني أي شيء تنفقوه من أموالكم فإن الله يخلفكم خيرا منه، يعوضكم عن هذا المال، ولا ينقص المال من لا ينقص المال من الصدقة ولا ينقص المال من أي شيء تقدمه، بل الله عز وجل يبارك فيه ويزيده من عنده. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan apapun yang kalian nafkahkan maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu tidaklah habis, akan tetapi Allah lah yang akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji seperti di dalam ayat di atas. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berhubung waktu salat Isya sudah masuk, ya, kita break terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستمر في الحديث على أسباب الرزق. من أسباب الرزق الحلال كذلك غير ما تقدم الإحسان إلى الضعفاء. الإحسان إلى الضعفاء ومعاونتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني هل ترزقون إلا بالإحسان إلى ضعفائكم وإلا بإعانة ضعفائكم؟ setelah Syekh mengulawali dengan pujian kepada Allah. Beliau menyebutkan, kita melangkah kepada poin berikutnya setelah poin-poin yang sebelumnya telah kita paparkan, yaitu sebab yang akan mendatangkan rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang lemah, menolong mereka, memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kita mendapatkan kemenangan dan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kita? Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki karena kebaikan di mana kita memperhatikan, berbuat baik terhadap orang-orang lemah tersebut. Idzan nastafidu mimma taqaddam anna al-insan idza arada an yun'im Allahu alayhi bil-rizq alayhi an ya'ti bihadhihi al-asbab min taqwa Allah azza wa jalla wal-istighfar wat-tawakkul wa syukr an-ni'ma wal-ihsan lid-du'afa salatul rahim al-hajj wal-umrah wa ghayr dhalik mimma dhakarna wa alayhi an yas'a ويعمل على طلب الرزق كما تقدم معنا فإذا أخذ بهذه الأسباب جميعها فإن الله عز وجل إن شاء الله يرزقه وينعم عليه ويغدق عليه. Dari poin-poin yang kita sebutkan ini, seperti tadi kita katakan, beristighfar, bertakwa kepada Allah, bersyukur, bertawakal, melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan poin-poin yang lain adalah sebab yang akan mendapatkan rezeki yang halal. Maka di samping seseorang berusaha, berupaya, bekerja, mencari nafkah, maka dia pun menjaga dan memperhatikan syarat-syarat ini agar dia mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala. طيب نراجع معكم أسباب الرزق الحلال. فمن يذكر لنا سببا واحدا من اسباب الرزق الحلال. Baik, kata Syekh, kita ulangi terlebih dahulu poin-poin sebab-sebab rezeki diberikan oleh Allah. Siapa yang bisa menyebutkan satu di antara poin-poin yang sudah kita sebutkan? تفضل يا اخي هناك. ها؟ قال استغفار. استغفار والتوبة. أحسنت أحسنت بارك الله فيك يا أخي. الاستغفار والتوبة. هل تذكر دليل ذلك؟ أحسنت يا أخي بارك الله فيك بارك الله فيك. من يذكر لي سبب ثاني؟ Siapa yang bisa menyebutkan sebab kedua؟ تفضل. تقوى الله. تقوى الله. هل تذكر الدليل؟ أحسنت يا أخي بارك الله فيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يذكر سبب ثالث؟ Yang ketiga. أحسنت يا أخي. التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يذكر سبب رابع؟ Sebab yang lain. Siapa yang menyebutkan? تفضل. تذكر الدليل؟ أحسنت. ولئن شكرتم لأزيدنكم. من يذكر سبب آخر؟ Sebab yang lain. Siapa? تفضل. قد ذكرنا توكل ذكرنا. سبب آخر. أحسنت. الحج والعمرة. هل تذكر الدليل ولا ما تحفظه؟ الدليل. تابع. تحفظ. طيب هو قال الحج والعمرة. فمن يذكر الدليل على ذلك من السنة؟ Dia telah menyebutkan haji dan umrah. Siapa yang menyebutkan dalil? تابع الحج. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر. طيب من يذكر سبب كذلك؟ سبب berikutnya ها بقي أشياء ذكرناها. من يذكر؟ Ada lagi sebab yang lain sudah kita sebutkan. Ha? Syukur, zakarnaha. Walin syakartum la zidannakum. Al-infaq fi sabilillah. Tadhkur ad-dalil. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh. Ahsant. Kadzalik zakarna asya' ukhra. Ada lagi poin yang sudah kita sebutkan? Qala silatul rahim ad-dalil yakni man ahabba an yabsata Allah lahu rizqahu falyasil rahimah. Naam, ahsanta ya akhi, barakallahu fik. Baqi akhir syai' dzakarnah, ma huwa? Ada yang terakhir, poin terakhir yang sudah kita sebutkan. Tafadhal ya. Al-ihsan ma'a ad-du'afa. Hal tadhkur ad-dalil? هل ترزقون وت... قال هكذا. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. بعد أن تكلمنا على أسباب الرزق الحلال ينبغي أن ننبه على الرزق الحرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب مالا أو أي نوع من أنواع الرزق عن طريق الحرام. Setelah kita menyebutkan poin-poin tentang rezeki yang halal, ada yang harus kita garis bawahi, yaitu tentang rezeki yang haram. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengambil rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min suwari ar-rizq al-haram alladhi la yajuz lil insan an yaktasib al-mal an tariqihi. أول شيء الرشوة. الرشوة من المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها وأن يكتسب الرزق من خلالها. Di antara bentuk rezeki-rezeki yang haram yang tidak boleh seorang mukmin melakukan atau menjalankan jalan untuk mendatangkan rezekinya dengan cara ini, yang pertama adalah menyogok, ar-rishwah. War-rishwatu hiya an tadfa'a malan li ahad al-ashkhas an tadfa'a malan li ahad al-ashkhas hatta tahsula ala manfa'atin laysat min haqqik. Rishwah artinya yaitu kita memberikan kepada seseorang harta atau membayar seseorang agar kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukanlah hak kita. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu ibnu majah wa sahahu al-albani la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi wal la'natu hiya at-tard min rahmatillah azza wa jall wa kathirun min ahli al-'ilm yaquluna an al-'amala idha كان ملعونا فإنه من الكبائر فهذا يدل على عظم ذنب الرشوة ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف خطورة هذا الباب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Laknat, kata-kata laknat maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya apapun yang di sana dikatakan laknat, maka berarti perbuatan yang dilaknat tersebut adalah termasuk dari dosa besar. Ini menunjukkan tentang bahayanya sogokan ini. Kadzalik min suwar المال المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يكتسبه هو مال الربا, مال الربا, وهو من أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات, ومع ذلك فهو للأسف منتشر بين الناس خاصة في البنوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه, وقال كلهم سواء. يعني أي إنسان موجود في مجلس ربا, سواء كان الذي يكتب العقد أو الذي يعطي المال أو الذي يأخذ المال أو الذين يشهدون على هذا المال, كل هؤلاء يعتبروا يدخلون في الحرمة. وقال النبي كلهم سواء, يعني كلهم داخلون في اللعنة وكلهم واقعون في الكبيرة والذنب العظيم. Poin yang kedua dari jalan rezeki yang haram adalah riba. Riba ini adalah dosa yang paling besar dan kekejian yang sangat besar yang ada dan menyebar di kalangan kehidupan kaum muslimin, khususnya di wilayah atau lingkungan perbankan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang memakan riba atau yang mewakilkannya atau orang yang menjadi saksinya atau yang menulisnya, menulis transaksi riba tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kulluhum sawa, kata Nabi, semua komponen yang ada di dalam lingkaran transaksi riba ini mereka sama di dalam menerima laknat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jal qad tawa'ada man yata'amal bir-riba bil-harb min Allah wa rasulih. Wa ma hiya quwwat al-insan hatta yastati' an yaqifa أمام حرب الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي يستطيع أن يقف أمام الله تبارك وتعالى في حرب؟ الله سبحانه وتعالى telah menantang orang-orang yang menjalankan transaksi riba ini, yaitu dengan peperangan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya, kata Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang ada di dalamnya riba. Jika kalian tidak menjalankannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzanu biharbin minallah, maka kata Allah akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Siapa yang berani di hadapan Allah Tabaraka wa taala, Rabb yang memiliki segalanya, Rabb yang ada di atas, di tangannya segala kekuasaan langit dan bumi. Nahnu fi biladina al-muslima lil asaf yantashiru fiha ar-riba bishakl kabir jiddan wal bunuk fi jami' ad-duwal al-muslima kathira jiddan. ثم نتساءل نقول: لماذا الاقتصاد في الدول المسلمة ضعيف جدا؟ نحن إذا تعاملنا بالربا الله عز وجل هو الذي يحاربنا, فكيف ننتظر أن ينتعش الاقتصاد أو أن ننجح في اقتصادنا ما دمنا نتعامل بالربا؟ Sangat kita sayangkan di negara-negara kaum muslimin tersebarnya dan meratanya riba ini di dunia perbankan, di dunia ekonomi, semuanya bergelimang dengan dosa riba. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana perekonomian umat, bagaimana sempitnya perekonomian, himpitan ekonomi pada kehidupan kita kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia rezeki kepada kita sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan menantang peperangan kalau kita tetap masih berada di dalam transaksi riba ini. Wa kathir min ad-dawal al-kabira allati tata'amal bir-riba fi bunukiha mithl Amerika wa mithl Europa bada'at mundh sanawat tata'athar wa takthur fiha al-mashakil al-iqtisadiyya بسبب التعامل بالربا وهم الذين يقولون هذا أن المشكلة في المشاكل الموجودة في الاقتصاد في أمريكا وأوروبا التي بدأت من بعض السنوات سببها هو التعامل بالربا في البنوك وبدأوا في الغرب في أمريكا وأوروبا بدأوا يبحثون عن التعامل بالشريعة الإسلامية في الاقتصاد وبالشريعة الإسلامية في البنوك حتى يبتعدوا عن الربا هذا وهم كفار فكيف بنا نحن المسلمون negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa mereka sudah mencium tentang lemahnya kondisi ekonomi himpitan ekonomi yang disebabkan karena transaksi riba ini maka ketika mereka merasakan hal tersebut mereka berupaya untuk beralih kepada sistem perekonomian Islam jika ini yang dilakukan dan dijalankan oleh negara-negara kafir seperti Amerika dan Eropa bagaimana dengan kita kaum muslimin ومن الكسب المحرم التعامل ببيع المحرمات مثل إنسان يبيع الخمور هذا يبيع أشياء محرمة مثل إنسان يبيع المعازف هذا يبيع أشياء محرمة فأي شيء محرم في ديننا لا يجوز للمسلم أن يبيعه وأن يكتسب مالا من خلاله Di antara poin rezeki yang haram adalah memperdagangkan barang-barang yang diharamkan di dalam agama kita. Seperti misalnya seseorang berniaga alat musik. Maka apapun yang haram hukumnya di dalam agama kita, maka perdagangan barang tersebut dan hasil dari perdagangan barang ini hukumnya adalah haram. بعد أن علمنا حرمة اكتساب المال عن طريق محرم والطرق المحرمة كثيرة ولكننا ذكرنا بعض ذلك ننتقل للحديث على قضية هامة وهي أن الله عز وجل إذا رزق الإنسان بالمال فإنه مطالب بالاستعانة بهذا المال في مرضاة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل فلا يكتنز هذا المال يعني الله عز وجل رزقك بالمال لا تكتنز هذا المال بل عليك أن تستفيد منه وأن تنفقه في طاعة الله عز وجل Setelah kita mengetahui poin-poin yang tadi kita sebutkan secara ringkas maka melangkah kita kepada permasalahan berikutnya yaitu permasalahan yang harus kita camkan di mana setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dan memerintahkan kita untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal dan menjauhi jalan-jalan yang haram di dalam mencari rezeki maka harusnya kita pun menanamkan di dalam diri kita kewajiban kita untuk memanfaatkan harta yang telah Allah karuniakan ini di dalam kebaikan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah harta yang Allah rezekikan ini untuk kita simpan tanpa kita mempergunakannya di dalam jalan kebaikan. Tetapi seharusnya hendaklah kita manfaatkan karunia Allah tersebut menuju ridha Allah tabaraka wa taala. Al-insan idza lam yunfiq fi hali hayatihi wa fi sihhatihi فإنه سيندم عند الموت ويتمنى عند الموت أن لو يعطيه الله عز وجل حياة أخرى حتى ينفق في سبيل الله ولكن الوقت قد انتهى ولهذا يقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين عندما يأتي الموت يتمنى أن يكون صالحا يتمنى أن يعود للحياة لينفق في سبيل الله ولكن يقول الله عز وجل بعد ذلك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قد جاء الموت وكتب عليه الموت في هذه اللحظة فلن يعود مرة أخرى إلى الحياة ولهذا على كل إنسان في حال حياته وفي صحته وقوته أن ينفق ماله في مرضات الله عز وجل، ولا يكون مثل بعض الناس في حال الصحة ينفق في المحرمات، فإذا جاءه الموت تذكر النفقة في سبيل الله. كثير من الناس هكذا، لا، يجب على الإنسان أن ينفق في حال حياته في مرضات الله عز وجل وفي طاعته. Ketika seseorang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kondisi dia sehat semasa hidupnya, maka kelak pasti dia akan menyesal. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan nafkahkanlah, infakkanlah harta-harta dan yang Allah telah karuniakan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Karena ketika telah datang kematian, orang itu akan menyesal dan dia akan meminta dan berharap bahwasanya Allah agar Allah mengembalikan kehidupannya walaupun sesaat, agar dia bisa berinfak, agar dia bisa bersedekah. Maka ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan atau tidak akan pernah untuk mengakhirkan, menunda ajal seseorang jika ajalnya tersebut telah datang. Maka gunakanlah kesempatan semasa kita hidup untuk menginfakkan harta yang telah Allah karuniakan kepada kita di jalan Allah, mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya pada dalam kemaksiatan, membelanjakan, menghambur-hamburkan hartanya dalam kemaksiatan ketika dia sembuh, tapi ketika mendekati ajalnya dia baru teringat kenapa dia tidak berinfak di jalan Allah. Maka ini adalah sesuatu hal yang harusnya kita ambil ibrah di dalam kehidupan kita. Al-mas'alatu at-taliyah min al-masail al-muhimma fi abwab ar-rizq. Yajib 'ala al-muslim an ya'lama anna Allah 'azza wa jalla قد يبتلي المسلم بالفقر، وقد ينعم على الكافر بالغنى وبالمال، ولكن إنعامه على الكافر بالمال يكون من باب الاستدراج، وإنعامه على وكتابته على المسلم الفقر يكون من باب الابتلاء الذي يجازى عليه المسلم إن شاء الله تعالى في الجنة. Poin yang juga harus kita garis bawahi dalam masalah tema yang kita sampaikan ini adalah, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum mukminin dengan Allah Subhanahu wa taala tidak atau menyempitkan rezekinya. Kemudian kita pun melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rezeki kepada orang-orang kafir. Sadari dan ketahui kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kehidupan seorang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala mungkin jadikan dia adalah orang yang fakir, itu tidak lain adalah ibtila, ujian dari Allah, yang pasti di balik ujian itu ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sedangkan curahan harta yang Allah berikan mungkin kepada seorang manusia yang kafir, itu tidak lain dan tidak bukan adalah istidraj, di mana Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu untuk orang tersebut. ولهذا بعض طلاب العلم قد يتساءل، يقول انا طالب علم وانسان اصلي واصوم وعلى خير كثير ومع ذلك فقير جدا، وهناك رجل لا يصلي ولا يصوم ومفسد ومع ذلك عنده أموال كثيرة، فكيف يكون هذا؟ الجواب فيما ذكرناه، الله عز وجل قد ينعم على العاصي وعلى الكافر بالمال من باب الاستدراج، حتى إذا أتى يوم القيامة يسأله الله عز وجل: ماذا صنعت بهذا المال؟ هل أطعتني؟ لا، بل عصاه تبارك وتعالى، فيحاسب على هذا المال ويعاقب على هذا المال. هذا هو الاستدراج. والمسلم يأتي إلى الله عز وجل إنسان طائع يصلي يصوم لكن ليس عنده مال، ولكنه يأتي صابرا، لم يتسخط، لم يحزن لعدم ماله، بل يشكر ويصبر، فالله عز وجل يجزيه الجنة بصبره على هذا الابتلاء في الفقر. ممكن saja terlintas di benak kita sebagai seorang talibul ilm, kita salat kita puasa, kita melakukan ketaatan dan ketakwaan, tapi kenapa rezeki kita sempit? Sementara di sisi lain ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan ketaatan, tapi seolah-olah pintu rezeki terbuka lebar untuknya. Mungkin hal ini mengganjal di hati kita. Jawabannya adalah apa yang kita katakan sebelumnya, di mana itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bagi orang yang seperti yang kita katakan tadi tidak salat tapi Allah berikan karunia kepadanya, ketahuilah itu adalah istidraj, di mana nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dari harta yang telah aku karuniakan? Itu adalah pertanyaan yang Allah akan tujukan kepadanya. Maka dia akan disiksa, akan diazab disebabkan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan kepadanya. Berbeda dengan seorang yang fakir, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, dia sabar, dia tidak mengumpat dan dia tidak memaki Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya tersebut. Wa min adillati dzalika fil Qur'an qaulullah azza wa jall wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Al-insan al-kafir qad yumatti'uhu Allah azza wa jall qalilan, qalilan ya'ni fi ad-dunya. Qala thumma adtharruhu ila 'adhabin nar. Sayumatta' qalilan fi hadhihi ad-dunya walakin ayna sayakun masiruhu fi an-nihaya? النار لأنه لم يستخدم أمواله في طاعة الله عز وجل. دليلnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ومن كفر فأمتعه قليلا. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir maka akan aku berikan kepadanya nikmat yang sedikit. Maksud sedikit di sini adalah dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan untuknya azab. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan untuknya azab dikarenakan dia tidak menafkahkan hartanya pada jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yaqulu Allah azza wa jall falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Yatakallam ala al-kuffar wa ala al-mukhalifin lish-shar' lamma nasu ash-shari'a wa nasu awamir Allah azza wa jall wabta'adu anha. ماذا فعل الله عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني أغدقنا عليهم بالأموال وبجميع أنواع النعم والرزق هذا الكفار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما فرحوا وظنوا أن هذه الأموال كلها بقدرتهم وبذكائهم حصلوا هذه الأموال أخذهم الله بغتة ابتلاهم من عنده فجأة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني مذهولون متعجبون مندهشون كيف وهم أصحاب الأموال الكثيرة فجأة كل شيء يذهب. كما قلنا لكم الله يعطي الكفار ويفتح عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أخذهم أخذا قويا وأخذا عزيزا. الله سبحانه وتعالى juga berfirman menceritakan tentang kondisi mereka yaitu orang-orang kafir ini. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka larut dalam kelupaan mereka, mereka lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, telah sebutkan kepada mereka. Maka ketika kondisi mereka seperti ini, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bukakan pintu semuanya. Allah curahkan karunia, nikmat, rezeki untuk mereka. Maka ketika mereka telah bergembira, mereka bersukaria dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut karunia tersebut sekonyong-konyong. Dan ketika itu terjadi dalam hidup mereka, maka mereka pun heran. Mereka pun merasa berat bagi mereka ketika Allah cabut sekonyong-konyong apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Maka ini adalah apa yang tadi kita katakan, di mana Allah berikan ulur waktu kepada mereka sehingga mereka akan terus tenggelam, terbenam dan akhirnya karam. هذا بالنسبة للكفار ذكر الله عز وجل أنه يفتح عليهم الدنيا ثم يحاسبهم يوم القيامة أو يبتليهم فجأة في الحياة. والمسلمون ذكر الله عز وجل أنه سيبتليهم في هذه الحياة بأنواع كثيرة من الابتلاءات، وهذا حتى يختبرهم ويعرف من هو الذي يصبر على قدر الله عز وجل وعلى قضائه ومن الذي لا يصبر. ولهذا قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الله عز وجل سيبتلي المسلمين في أموالهم، في أنفسهم، في ثمراتهم، في رزقهم، سيبتليهم بشيء من الخوف، بشيء من الجوع. لماذا هذه الابتلاءات مع أنهم مسلمين ومع أنهم قائمين بالأوامر وبشرائع الله عز وجل؟ حتى يعلم من هو الصابر ويجازى يوم القيامة على صبره. إذن هنا يكون الابتلاء بالفقر نعمة من نعم الله عز وجل. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah curahkan harta kepada orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mana Allah memberikan ujian kepada mereka berupa kurangnya harta. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan dari harta. Apa tujuannya? Apa hikmahnya di balik ujian ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiris sabirin." Allah ingin lihat siapa yang betul-betul sabar di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya dikatakan oleh Allah, "Wabashshiris sabirin." Maka kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, maka dia serahkan kepada Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini datang dari Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha alladhi qulnahu fil ashkhas al-muslim wal kafir yuqal kadhalik fi ad-duwal, ad-duwal al-muslima wa ad-duwal al-kafira. بعض الدول الكافرة قد يفتح الله عليها من الدنيا ويفتح الله عليها أبواب كل شيء. لماذا يفتح الله لهم الدنيا؟ حتى يحاسبهم عليها على ذلك يوم القيامة. فلا يستشكل الإنسان يقول: لماذا بعض الدول الكافرة التي يعني تكره الإسلام هي غنية؟ الجواب: لأن الله عز وجل سيبتليهم ويأخذهم بغتة كما جاءت في الآية، إما في هذه الدنيا يعذبهم وإما سيعذبهم يوم القيامة على هذه الأموال الطائلة التي لم يفعلوا بها شيئا جيدا، بل قاموا بمحاربة الإسلام والمسلمين بهذه الأموال. Apa yang kita katakan pada orang kafir ataupun orang mukmin, maka itu juga pandangan kita kepada negara. Apa yang terjadi pada negara kafir dan apa yang terjadi pada negerinya kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia, rezeki yang banyak, harta yang melimpah kepada negara-negara kafir, sementara kondisi negara-negara kaum muslimin berada dalam kesempitan, dalam himpitan ekonomi dan sebagainya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan seperti yang telah kita katakan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dengan sekonyong-konyong apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, janganlah menjadi ganjalan di hati kita ketika kita melihat kondisi seorang muslim dan bagaimana kondisi seorang kafir. Ketika kita melihat bagaimana kondisi negara muslim dan bagaimana negara-negara kaum kafir. Maka di sini pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan itu satu beban, perhitungan yang berat terhadap mereka. Apalagi ketika mereka diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka gunakan untuk kebaikan, tapi justru mereka mempergunakan karunia Allah tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Al-mas'alatu al-akhirah wa biha nakhtim al-muhadharah. Yanbaghi 'ala al-muslim an ya'lama أن الرزق ليس محصورا في المال. الرزق ليس محصورا في المال، هناك أرزاق أخرى مثل النعمة بالصحة، هذا رزق من الله عز وجل. السعادة رزق من الله عز وجل. التدين والعبادة والالتزام بالشرع هذا رزق من الله عز وجل، هذه كلها أرزاق. ولهذا لا يقول الإنسان الفقير أنا ما عندي مال إذن ما فيش عندي أي رزق من الله، لا، هناك فقير عنده صحة وغني ليس عنده صحة، يتمنى أن يكون عنده الصحة التي عند الفقير، وهناك إنسان فقير يشعر بسعادة، وإنسان غني عنده أموال ولا يشعر بسعادة. إذن الفقير عنده رزق عظيم وهو رزق السعادة، كذلك الفقير قد يكون عابدا مطيعا لله عز وجل، والغني إنسان عاصي. هنا الله عز وجل رزق هذا الفقير بالعبادة. إذن الفقير ينبغي أن يعلم أن الرزق ليس فقط في المال، بل هناك أشياء كثيرة من الرزق هي موجودة عنده، والأغنياء يتمنون أن يكون عندهم هذا الشيء الموجود عند كثير من الفقراء. Poin yang terakhir yang akan kita jadikan penutup dari pembahasan kita adalah di mana seorang mukmin seharusnya menyadari bahwasanya rezeki tersebut bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa materi, akan tetapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini mungkin berupa kesehatan, mungkin juga berupa kebahagiaan, mungkin juga berupa ketaatan sehingga kita menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang taat menjalankan perintah Allah, dan menjadi seorang yang multazim menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah rezeki. Karena sesungguhnya mungkin ada orang yang tidak Allah berikan harta kepada dia, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Mungkin saja seorang yang berlimpah hartanya, tetapi dia sakit, maka mungkin saja dia berharap kesehatan yang ada pada orang fakir tersebut. Sebagaimana juga ada kalanya orang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta, tapi Allah berikan kepada mereka kebahagiaan, ketenangan hidup. Berbeda dengan orang-orang yang bergelimang dengan harta, mereka tidak merasakan ketenangan hidup dan kebahagiaan, sehingga hidupnya hampa, sehingga dia berharap agar kebahagiaan yang ada pada orang fakir tersebut dapat dia peroleh walaupun sesaat. Kemudian juga mungkin saja sikap di mana seorang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan iltizam istiqamah di jalan agama Allah, ini adalah karunia Allah yang mungkin Allah tidak berikan kepada orang yang bergelimangan dengan harta. Tapi lihatlah seorang yang fakir, dia beribadah, dia taat, dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. طيب قبل ان نفتح الاسئله نتذاكر ونراجع ما تقدم. فمن يذكر لنا بعض صور الكسب المحرم؟ Kata Syekh, sebelum kita melangkah kepada sesi tanya jawab, kita ulangi kembali materi yang sudah kita sampaikan. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa contoh rezeki yang diharamkan? Man yadhkur ad-dalil. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang rishwah? La'anallah. Ya. Man qala ar-rasu wa man wal murtashi. Ahsan. La'anallahu ar-rasu wal murtashi. Tayyib, man yadhkur lana naw'an akhar min anwa' al-kasb al-haram? Ya. Siapa lagi menyebutkan poin berikutnya? الربا من قال هنا لا اريد واحد يرفع يده ويذكر ويذكر الدليل مع الشيخ ماو angkat tangan baru dijawab ها ah. tolong kumpulkan lihat yang berkaitan من يذكر ويذكر الدليل كشنا تفضل يا اخي أحسنت يا أخي بارك الله فيك. طيب كذلك نوع آخر من الكسب المحرم. Ya, yang lain dari mencari rezeki yang haram. Nah. بيع المحرمات. بيع المحرمات. أحسنت. بيع كل ما هو محرم فهو كسب حرام. طيب ثم ذكرنا بعد ذلك أنه يجب على الإنسان أن ينفق من ماله وألا يكتنز هذا المال. فهل تذكرون دليلا على ذلك؟ في أحد حفظ الدليل؟ Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya harta ini mesti kita infakkan di jalan Allah, mencari ridha Allah, bukan untuk kita simpan, bukan untuk kita timbun. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang hal itu? تفضل يا أخي. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. هذا أستاذ ولا طالب عادي؟ الإخوة ما تعرف. ما شاء الله. بارك الله فيك يا أخي. طيب ثم ذكرنا بعد هذه المسألة من المسائل المهمة أن الله عز وجل قد ينعم على الكافر ليستدرجه ويبتلي المسلم بالفقر ليجزيه على ذلك خيرا يوم القيامة. فمن يذكر دليل ذلك؟ Kita juga menyebutkan kata Fadilatul Syekh, yaitu di mana orang mukmin ada kalanya diuji oleh Allah dengan kesempitan harta, dan seorang kafir diberikan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang hal ini di mana orang mukmin tersebut karena Allah berikan ganjaran pahala bagi mereka di balik kesabaran atas kefakiran ini, sedangkan orang kafir mereka akan mendapatkan azab dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Tafadhal. ارفع صوتك صوتك أحسنت يا أخي أحسنت بارك الله فيك. هذا دليل على أن الله عز وجل قد يبتلي المسلم ثم يجزيه خيرا على صبره. طيب ما هي آخر مسألة ذكرناها في المحاضرة؟ Apa permasalahan terakhir yang kita sebutkan, poin terakhir di muhadarah ini? Ada rafa ya dah sih? La qad ajab. Man? Qad ajab? Hada? Ajab marra ajab. La nurid mimman lam yajib. Yang belum menjawab kata Syekh. Poin yang terakhir. Ha. Man? Tafadhal. قال ينبغي للمسلم أن ينظر أن الرزق ليس محصورا في المال فقط ولكن جاء في الصحة والسعادة وعبادة الله. أحسنت يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. موضوع الرزق من المواضيع المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، ولكننا تكلمنا باختصار على أهم المسائل المتعلقة بالرزق لضيق الوقت، وسنفتح الآن مجالا للأسئلة، ولكن الأسئلة المتعلقة بالموضوع فقط، الأسئلة التي تخرج عن الموضوع لن نجيب عنها في هذا المجلس. Syekh mengatakan itulah materi yang tadi kita sampaikan. Berikutnya kita melangkah kepada sesi tanya jawab, dan kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Di luar materi, maaf, kita tidak menjawabnya. As-sa'il yaqul ya Syekh, mal farq bainal hadiyah war rishwah? Falatu. La. Jazakumullah khair. Nahnu 'indama 'arrafna ar-rishwah qulna anna ar-rishwah hiya an tadfa'a malan hatta ta'khudh shay'an laysa min haqqik. Yani insan laysa min haqqihi أن يأخذ شيئا معينا فيذهب إلى رجل مسؤول على هذا الشيء ويعطيه مالا ويقول له اعطني هذا الشيء. طيب هذا الشيء ليس لك إنما هو لرجل آخر، كيف أعطيك أعطيه لك أنت؟ إذن أنت أخذت شيئا يحرم عليك أخذه عن طريق دفع مال لأحد الأشخاص، هذه الرشوة المحرمة. أما الهدية فهو شيء جميل سواء كان مالا أو غيره، تعطيه لأحد إخوانك فقط لوجه الله لأنك تحبه في الله ولتقوية الأخوة في الله عز وجل، لا تريد من وراء ذلك شيئا محرما. هذا فرق واضح بين الرشوة والهدية. Pertanyaannya adalah apa bedanya hadiah dengan menyogok. Lalu dijawab oleh Syekh bahwasanya menyogok adalah tadi telah kita katakan memberikan sesuatu, apakah berupa harta ataupun yang lainnya, agar kita mendapatkan apa yang tidak ada hak kita untuk mendapatkannya. Maka inilah yang dikatakan dengan rishwah, menyogok. Sedangkan hadiah, kebaikan atau sesuatu yang kita berikan, apakah harta atau yang lainnya, karena kecintaan kita kepada saudara kita, karena kita cinta kepada dia, karena kebaikan yang ingin kita berikan kepada dia. Jadi perbedaan antara menyogok dengan hadiah ini adalah perbedaan yang jelas dan terlihat dalam apa yang kita lakukan tersebut. Yani yajib an ta'rifu jayidan an al-hadiyah عندما تهدى هي فقط النيه هي الاخوه في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ليس هناك أي شيء أنت تريده من أخيك الذي تعطيه هدية، بخلاف الرشوة هناك أنت شيء تحتاجه حتى ولو سميتها هدية. يعني مثلا أنت ذهبت إلى مكان في العمل، مثلا هناك طابور طويل عليك أن تقف في هذا الطابور، الرجل المسؤول أعطيته مالا وقلت له هذه هدية لك، فالرجل أخذ الهدية ثم أخذك ووضعك في مقدمة الطابور، هذا ليس من حقك. إذن هذه رشوة ولو سميتها أنت هدية. Kemudian Syekh menambahkan, hadiah adalah pemberian kita dengan keikhlasan kita mutlak karena kita sayang atau cinta kepada saudara kita tersebut, sehingga kita berikan kepada dia kebaikan, bukan untuk mengharapkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Walaupun kita kadang-kadang memberikan rishwah, memberikan sogokan dengan nama hadiah, dengan dalih hadiah. Maka bagaimanapun ketika kita memberikan itu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, maka itu adalah rishwah, walaupun kita sebut hadiah. Contohnya misalnya, kita sekarang berada di dalam antrian yang panjang. Agar kita ingin cepat, lalu kita berikan kepada dia sesuatu berupa tips. Yang kemudian karena pemberian kita tadi, walaupun kita namakan tips ataupun hadiah, dia kemudian meletakkan kita di depan, mendahului orang-orang yang harusnya ada di depan kita, yang sebetulnya itu bukan hak kita. Maka apapun yang kita namakan, ini adalah termasuk bagian daripada rishwah atau sogokan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita terhindar dari riba? As-sa'il yaqul فضيلة الشيخ ما الطريقة حتى نتخلص من الربا جزاكم الله خيرا. الذي يريد أن يتخلص من الربا أو أي طريق من طرق الرزق المحرم أو الكسب المحرم عليه أن يتبع أسباب الرزق الحلال. يعني الله عز وجل وضع لك طريقين، طريق الحرام وطريق الحلال. كيف تترك طريق الحرام؟ بأنك تتعامل بأسباب الرزق الحلال، هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من الربا، أن تتعامل بالبيوع الجائزة، وأن تتعامل بالتجارة الجائزة، وأن تأتي بالأسباب التي ذكرناها بين أيدينا، ثم تثق في الله عز وجل أنه سيرزقك وتترك الكسب المحرم. Jalan keluar agar kita berlepas diri dari riba adalah dengan menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di hadapan kita dua jalan. Ada jalan yang haram dan ada jalan yang halal. Maka untuk agar kita lepas dari jalan yang haram, tempuhlah jalan yang halal. Yaitu dengan kita berdagang pada barang-barang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk diperdagangkan. Kemudian kita terus berusaha meniti jalan yang akan mengantarkan kita menuju rezeki yang halal. Setelah itu, kuatkan hati kita bahwasanya kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang halal ketika kita menempuh jalan tersebut. As-sa'il yaqul syekh ma hukmu bai'u ad-dukhan fajazakumullahu khaira. Ad-dukhan عندما ظهر ظهر من زمن طويل من قرابة 100 سنة أو أكثر. عندما ظهر لم يكن الناس يعرفون ما هو الدخان هذا. ثم في الأزمنة الأخيرة منذ 50 سنة تقريبا بدأ الطب الحديث الأطباء يعرفون أن الدخان له ضرر عظيم جدا على جسد الإنسان، فهو يتسبب في أمراض كثيرة جدا مثل القلب ومثل انسداد الشرايين التي يجري فيها الدم، مثل سرطان المعدة، سرطان اللثة، المهم أمراض كثيرة جدا. أثبت الطب الحديث حتى الكفار، هذا ليس عند المسلمين، الكفار أثبتوا أن الدخان يضر الإنسان ضررا بالغا. لما علم أهل العلم مدى هذا الضرر الذي يتسببه الدخان على الإنسان أفتوا بحرمته، لأن الشريعة جاءت بمحاربة كل ما يضر الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فالدخان حرام والتدخين محرم بأي نوع من أنواع الدخان. وما دام قد قررنا في المحاضرة أن المتاجرة بالمحرمات غير جائزة، وأن المال الذي يربح من ورائها هو محرم، فكذلك المتاجرة بالدخان محرمة، وكل الأموال التي يكتسبها الإنسان من بيع الدخان فهي محرمة، لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها. Pertanyaannya adalah bagaimana usaha ketika seseorang menjual rokok. Fadilatul Syekh menjawab, menjelaskan tentang bagaimana hukum daripada rokok tersebut, di mana ketika munculnya dan orang-orang tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkannya. Setelah itu melalui penelitian, dan hasil penelitian itu menyatakan tentang kemudaratan yang ada di balik rokok tersebut. Lalu kemudian, dan ini terjadi riset dari orang-orang kafir. Kemudian mereka melihat bagaimana kemudaratan akibat yang disebabkan dan ditimbulkan oleh perbuatan ini, yang menyebabkan beberapa penyakit diantaranya kanker, kemudian bermacam-macam penyakit yang disebutkan yang akan ditimbulkan dari efek perbuatan ini. Maka ketika melihat dari efek dan dampak buruk yang ditimbulkan dari barang ini, maka para ulama menyebutkan tentang keharamannya. Dan seperti keumuman barang yang dikatakan haram untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, maka hasil dari perjuangan perjualan berjual atau berdagang barang yang haram itu, tentu penghasilannya atau harta yang dihasilkan dari perdagangan itu adalah juga harta yang haram. Wa ana uridu unabbih ya ikhwa anna tadkhin muntashir jiddan fi Indonesia bishakl kabir jiddan, wa lihadha yanbaghi wa yajibu ala ad-du'a أن يعتنوا بهذا الموضوع في محاضراتهم وفي دعواتهم، فيهتمون بإقامة محاضرات وإقامة ندوات توعوية يوعون الناس على خطر التدخين من الناحية الصحية والطبية وعلى حرمته في الشرع. حتى كنا في بعض المحاضرات عند بعض العوام ووجدت بعض كبار السن يدخن في المحاضرة، كان يجلس في طرف المسجد وهو يدخن. فالتدخين منتشر بشكل كبير جدا في اندونيسيا، وينبغي على الدعاء ان يعتنوا بهذا الموضوع. Masalah ini sangat merata khususnya di daerah atau negara Indonesia ini. Ya, makanya saya menghimbau agar diadakannya, dilaksanakannya bimbingan konseling untuk masalah-masalah ini, untuk membuka mata kaum muslimin dari kemudaratan dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Bahkan kita pun melihat di pojok-pojok masjid, di teras masjid, seseorang duduk sambil menikmati rokoknya. Maka ini menggambarkan tentang bagaimana merokok ini adalah suatu hal yang biasa di daerah ini atau di negeri ini. Maka kita harapkan agar kita bahu-membahu di dalam penyuluhan terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Yaqul Syekh, apa hukumnya menjual alat musik? Ya, alat musik. Terus bagaimana hukumnya menjual tape atau TV? Yaqul ya Syekh, fi bai' al-ma'azif wa kayf ya'ni bai' at-tilfaz wa al-midya' allati qad yushahad fihi hadhihi al-ashya'. Nah, السؤال على التلفاز والمذياع. أيوه. ليس على التلفاز. لا. التلفاز والمذياع. مذياع. نعم. الأشياء التي يختلط فيها الحلال والحرام الأشياء التي يختلط فيها الحلال والحرام مثل التلفزيون والمذياع ينبغي أن ينظر لها بتفصيل معين بتفصيل معين عند التاجر الذي يبيع التلفزيون أو المذياع عندما يبيع هذه الأشياء ينبغي أن ينظر في حال المشتري إذا كان يغلب على ظنه أن المشتري سيستفيد من هذا الشيء في المحرم فالأولى ألا يتاجر بهذا الشيء إذا كان يغلب على ظنه أن المشتري سيستفيد منه في الحلال وفي الجائز فيجوز له أن يبيع هذا الشيء له على سبيل المثال رجل عنده تجارة تلفزيونات قريب من مسجدكم هذا وكل الموجودين حول المسجد إخوة ملتزمون فهو يعرف أن هؤلاء الإخوة إذا اشتروا التلفاز هم يستخدمونه في الخير يتابعون القنوات الإسلامية هذا يجوز له التجارة في هذه الحالة رجل آخر في مكان كله فساق وكله عصاة وكله مخالفون هؤلاء إذا اشتروا التلفاز هو يعرف أنهم سينظرون للمحرمات في هذا التلفاز إذن هذا يقال له لا تتاجر بالتلفاز في هذه الحالة وفي هذا المجتمع بل تاجر بأي تجارة أخرى جائزة مثل الطعام الشراب أي شيء حلال جائز أما التلفاز فلا يجوز في هذه الحالة ويقال هذا كذلك في المذياع pertanyaan seputar tentang masalah bagaimana hukumnya menjual televisi dan radio yang di sana kita tahu digunakan ada jalan untuk kebaikan dan banyak juga jalan kemaksiatan. Maka Syekh menjawab bahwasanya dalam masalah ini seorang yang berkecimpung dalam perdagangan televisi dan radio mestinya memperhatikan jika dia melihat bahwasanya konsumennya adalah orang yang jelas darinya di mana dia akan memanfaatkan televisi dan radio itu untuk jalan kebaikan. Maka boleh bagi dia untuk menjual televisi dan radio tersebut. Tetapi ketika dia memprediksikan konsumen ini adalah orang yang akan mempergunakannya di jalan kemaksiatan, ya, di jalan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka hendaknya dia tidak menjual televisi dan radio itu kepada orang tersebut. Seandainya seperti di lingkungan masjid kita ini, kita di sekitar ini tinggallah orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang multazim dengan agamanya, yang mungkin besar kemungkinan mereka jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita memperdagangkan itu karena kita memprediksikan di mana mereka memanfaatkannya untuk melihat tayangan-tayangan acara-acara dakwah, radio-radio, televisi, acara-acara yang menyajikan kajian dakwah dan hikmah-hikmah yang baik yang bisa dia lihat dari televisi tersebut. Maka apa yang kita katakan pada televisi ya, maka itu juga berlaku pada radio Allah taala alam. يدخل في هذه المسألة كذلك قضية يسأل عليها كثير من الإخوة وهي التجارة بالملابس النسائية التجارة بالملابس النسائية هناك ملابس للنساء تكون ضيقة وملابس تكون عارية يعني مفتحة من عدة أماكن فيسأل التجار يقول هل يجوز لنا أن نبيع هذه الألبسة الجواب كذلك فيه تفصيل إذا كنت تبيعها إلى أخوات ملتزمات تعرف أنها لا تلبس هذا إلا في بيتها لزوجها يجوز أن تبيعه إذا كنت تبيع هذا في مجتمع يكثر فيه المتبرجات فأنت تعرف أن الذي يشتري هذه الألبسة يلبسها في الشارع فهنا لا يجوز لك أن تبيع هذه أو تتاجر بهذه التجارة إذن هذه المسائل ينبغي أن ينظر لها بالتفصيل apa yang kita katakan dalam masalah ini sama dengan masalah bagaimana hukumnya kita berjualan atau menjual baju-baju wanita. Baju-baju wanita yang tidak menutup aurat. Yaitu seperti baju wanita ada yang pendek, kemudian ada baju you can see dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hukum menjual baju-baju seperti ini? Sama dengan apa yang kita katakan dalam poin TV dan radio, maka hendaknya seseorang melihat apabila yang membeli itu adalah seorang akhwat yang multazimat, seorang akhwat yang belajar ngaji, yang tidak mungkin dia memakai baju itu kecuali di hadapan mahramnya, kecuali di hadapan suaminya. Maka boleh kita menjual barang ini kepada akhwat-akhwat yang memang kita tahu bahwasanya dia tidak akan memakainya di jalan. Tetapi ketika kita lihat yang membeli itu adalah seorang wanita yang mutabarrijat, yang dia adalah wanita-wanita yang biasa membuka aurat, ya, biasa berpakaian itu di hadapan semua orang, maka hendaknya kita tidak menjual barang itu kepadanya. Dan seperti yang tadi kita katakan, hukum dari pertanyaan ini, yaitu hukum menjual barang-barang seperti ini, maka mesti kita jawab dengan terperinci seperti yang tadi telah kita jelaskan. أرجو أن تكونوا انتفعتم بهذه المحاضرة وأسأل الله أن يجعل حضوركم هنا في ميزان حسناتكم يوم تلقونه وإن شاء الله نلتقي في المحاضرات القادمة وأترك الكلمة في الختام لأخي الشيخ أبي طاهر حفظه الله الشيخ mengatakan الشيخ berharap semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dapat kita kutip manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini menjadi bagian dari kebaikan kita yang akan menambah kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengucapkan selamat bersua kita pada muhadarah-muhadarah berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku yang mendampingi Syekh dalam acara ini mengucapkan maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.